Ranyongko aku bakal lahir ke kowe koyura percoyo bisa ketemu kowe. Perasaannya ya terharu, seneng, tapi ada deg-degannya. Karena prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes. Lucu ya. Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya Endel. Gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dungone bapak lan ibu. Iya.